Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita akan mengkaji ayat 129 dari surat Al-A'raf, masih menceritakan tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Pada dahulu kita menceritakan Nabi Musa dan ahli sihir, kemudian Nabi Musa ahli sihir menjadi pengikut Nabi Musa, kemudian para pembesar Fir'aun. Maka sekarang dan kemarin kita telah memasuki kepada pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam. Satu hal yang menarik, bila kita menemukan pengikut Nabi Muhammad yang merupakan para sahabat itu adalah pengikut yang militan, dan pengikut Nabi Isa yang terkenal dengan Hawariyin adalah pengikut yang militan, maka pengikut Nabi Musa ini agak lain. Karena yang militan itu adalah ahli sihirnya yang beriman kepada Allah, yang musyrik kepada Allah di pagi hari, beriman di siang hari, dan mati syahid di sore harinya. Itu dari kalangan orang Mesir itu. Itu kalangan dari pengikut Fir'aun yang membelot kepada Nabi Musa alaihissalam karena melihat betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara pengikut Nabi Musa sendiri sangat materialisme, dan itu masih terasa sampai detik dan hari ini yang dianut oleh Bani Israel dengan agamanya Yahudi. Pada ayat 129 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa mim ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang, dan kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di sini pengikut Musa masih tidak yakin dengan kekuasaan Allah dan janji Nabi Musa alaihissalam. Padahal pada ayat sebelumnya telah dikatakan, bersabarlah karena Allah akan mewariskan buminya. Bumi Allah bukan milik Fir'aun, tetapi miliknya dan diberikannya kepada orang yang beriman. Dan ketakwaan akan mendatangkan manfaat yang baik, tidak saja di akhirat tetapi juga di dunia. Di sini sekali lagi mereka berkata, kalau dulu kami tersiksa karena kelahiran kamu, karena apa? Karena banyak anak-anak kami yang dibunuh, yang laki-lakinya, hanya karena kamu mau lahir. Dan sekarang karena kami menjadi pengikutmu, kami juga sekali lagi diancam oleh Fir'aun, akan dibunuh anak-anak kami yang laki-laki, dan akan dibiarkan anak-anak kami yang perempuan. Jadi kamu wahai Nabi Musa hanya membawa sial bagi kami. Allah. Nah, inilah bahasa pasarannya, kalau bahasa mungkin pasaran bisa disebutkannya. Sebelum kamu datang dan sesudah kamu datang tidak akan menambah manfaat kecuali kesialan. Ini bagaimana Ustaz Hanafi melihat pernyataan masyarakat yang melihat bahwa Ustaz itu menambah beban dengan apa? Perintah dilarang berjudi, diwajibkan sholat ke masjid. Ini kan menambah beban dan mengurangi kenikmatan hidup menurut mereka. Contoh-contoh yang disampaikan oleh pengikut Fir'aun, pengikut Musa kepada nabinya. Jadi saya melihat di sini bahwa inilah tipe orang yang tidak bersabar, dan hanya di depan matanya kekurangan orang lain, termasuk nabinya. Padahal kalau mereka mau melihat secara realitas bahwa sebelum Nabi Musa pun lahir, mereka sudah menjadi masyarakat kelas 2. Tidak akan pernah masyarakat budak. Dan apa salahnya Nabi Musa ketika dia dilahirkan dalam kondisi seperti itu, dan Fir'aun bermimpi seperti itu? Kan bukan kekuasaan dia sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Malah mereka harus bersyukur bahwasanya Nabi Musa itu ternyata tumbuh hidup dari golongan Bani Israel, tumbuh dan hidupnya di kalangan kerajaan Fir'aun, dan membawa perubahan yang baik untuk mereka. Nah, yang ketiga sebenarnya ketika Nabi Musa mengalahkan Fir'aun dalam debat sihirnya lah kalau bahasa kita ya, itu merupakan suatu keistimewaan. Jarang ada orang yang bisa berhadapan dengan penguasa yang begitu zalim dengan sukses yang hebat. Bukan saja sukses untuk pengikutnya, tetapi sukses untuk kaum Mesir sendiri, yang sehingga merubah pola pikir mereka dan membuat mereka menjadi ragu kepada Fir'aun. Iya. Jadi artinya inilah kesuksesan Nabi Musa. Nah, cuma karena mereka memang orang yang ya seperti disuruh bersabar, maka bahasa ayat yang sebelumnya itu wasbiru, seolah-olah dipaksakan gitu. Bersabar-sabarlah kalian. Kalau tak juga bisa bersabar-sabar lagi. Ekstra sabar. Nah, makanya ini menunjukkan bahwasanya kesabaran kaum Yahudi yang pengikut Nabi Musa ini memang tidak ada sama sekali. Walaupun mereka sudah selamat sebenarnya ini. Iya. Sudah selamat dari kejaran Fir'aun, sudah selamat dari ini. Tinggal mereka membangun sebuah kebudayaan. Iya. Namun mereka tetap mengatakan Nabi Musa itu mbak sial. Iya. Jadi Nabi Musa cuma berkata, asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu. Nah, kecintaannya kepada umatnya tetap juga dimunculkan. Iya. Artinya kalau seandainya muncul orang-orang seperti Fir'aun lagi kemudian hari, maka lebih parah lagi, lebih teruk lagi kalian ini, kata Fir'aun. Iya. Dan masih Nabi Musa beroptimisme, sehingga Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi. Iya. Dan melihat apa perbuatan kalian ketika menjadi khalifah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dalam interaksi antara da'i dengan mad'u itu perlu ada interaksi yang baik. Da'i haruslah mencontohkan yang baik, mad'unya juga harus membuat atau harus bersabar dalam melaksanakan proses dakwah itu sendiri. Kalau tidak sabar, ya itulah jadinya seperti apa yang dikatakan oleh pengikut Nabi Musa kepada Musa sendiri. Ya, jadi sebenarnya suatu hal yang perlu kita cermati bahwa keimanan itu menguntungkan, membahagiakan hidup. Ini karena pokok orang begitu antipati dengan keimanan yang seperti di sini pengikut Nabi Musa dengan Nabi Musa, antipati dengan keimanan yang ditawarkan Nabi Musa sebagai solusi dan jalan hidup di samping kesabaran tadi. Begitu juga kita menemukan kaum kafir Quraisy itu bukan tidak mau mengucapkan syahadat, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Hanya kalimat yang diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu semua orang bisa mengucapkan. Anak bayi, anak-anak yang sudah mulai bisa mengikuti orang tuanya pun mudah mengucapkannya. Iya. Tetapi kenapa kaum kafir Quraisy tidak mau mengikuti itu? Ada konsekuensi iman. Konsekuensi iman itu apa? Walaupun sebenarnya bertujuan akhir membahagiakan, tetapi di tengah pencapaian kebahagiaan itu ada cobaan dan ujian. Terkadang manusia ini malas sekali untuk dicoba dan diuji. Inilah penyakit kenapa akhirnya orang melihat keimanan ini menyusahkan. Memang betul kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, awalnya keimanan itu adalah beban dan taklif menyusahkan. Tetapi di akhirnya adalah kebahagiaan yang hakiki dan sesungguhnya. Maka ketika dijanjikan di sini oleh Nabi Musa, ketika kamu beriman kepada Allah dan bersabar, maka tidak saja musuhmu di bumi hanguskan yang pertama, tetapi juga kamu akan menjadi penguasa. Jadi ada dua janji, tidak saja mereka kalah, tetapi juga kamu akan menjadi penguasa. Ini kan sebenarnya sudah cukup tinggi janji yang diberikan Nabi Musa akibat keimanan dan kesabaran yang bila umat Musa mengikuti dan mematuhinya. Ya Ustaz, memang betul apa yang telah dijelaskan tadi bahwa sebenarnya Nabi Musa ini diutus pada umat yang memang keengkarannya luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa diutus kepada umat Islam, insya Allah sukses ini saya pikir. Karena cenderung untuk lebih taat dan cenderung terutama di Indonesia ini kan lebih manut lagi. Iya. Nah, ternyata ini merupakan tantangan dakwah. Kalau saya melihat dari situ Ustaz, bahwasanya dakwah itu di mana saja, yang dialektika seperti ini tetap terjadi. Apalah perlu reformasi? Sebelum reformasi kita memang sudah miskin kian, setelah reformasi tambah miskin lagi. Untuk apa ada reformasi? Untuk apa ada partai-partai? Untuk apa ada ini? Ada ini, ada itu. Ternyata juga menjadi hancur kita. Lebih baik masa sebelumnya yang memang kita tenang, pokoknya urusan makan aman, ya kan? Iya. Nah, sementara ini adalah merupakan cara kita untuk memperbaiki kepada yang lebih baik lagi. Makanya perkataan ini sebenarnya sudah ada di Indonesia. Mm-hmm. Ucapan uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Iya. Kami telah disiksa sebelum engkau datang dan juga telah disiksa mendapat beban yang berat setelah engkau datang, sama aja. Nah, maka oleh sebab itu kita melihat bahwasanya perlu ada kesabaran, itu kuncinya tadi. Nah, kenapa orang yang sabar itu akan berpikir lebih normal? Kapan Indonesia mau bangkit kalau umatnya tidak, kalau masyarakatnya tidak mau bekerja keras? Sama aja memang. Malaikat pun jadikan presiden di Indonesia ini, kalau memang masyarakatnya tidak mau, nggak juga akan bangkit-bangkit. Tapi kalau masyarakatnya pekerja keras, menghargai waktu, tidak berpikir negatif, ini kalau ada orang kaya nanti rumahnya disatroni. Jadi kapan Indonesia bisa menjadi normal seperti ini? Pantang lihat orang yang berharta sudah diintip-intip, ya akhirnya nggak maju-maju kan gitu. Nggak maju-maju. Sehingga kalau saya melihat jiwa untuk mengompas, jiwa untuk merampas hak orang lain itu lebih tinggi ketimbang jiwa untuk bekerja keras, menghormati waktu, menghormati orang lain dengan hartanya. Inilah yang kita melihat sekarang. Kenapa tingkat kriminalitas di Indonesia ini sangat tinggi? Bila dibanding dengan negara-negara yang lain gitu. Kenapa tingkat-tingkat penghormatan dan kesabaran itu tidak ada? Nah, ini yang perlu dibangun sebenarnya. Sehingga kita melihat reformasi ini tidak hanya berjalan di tempat sebagai wacana untuk memperbaiki umat, tapi dia berlari dan cukup baik untuk kita jadikan sebagai masa bagi perubahan dan perbaikan bagi bangsa ini. Ya, menarik sekali pernyataan Ustaz Hanafi tadi bahwa reformasi itu harus dibingkai pada keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi rezeki dan sebagai murabbi yang hakiki. Betul. Dan manusia juga harus mengaplikasikan cita-citanya dengan penuh kerja keras dan sabar. Karena apa? Karena masa panen itu juga memerlukan proses masa kematangan. Tidak mungkin semua ditanam hari ini, sore nanti sudah bisa dipanen. Ada masa proses, dan proses itu membutuhkan kesabaran. Maka di sini kita menemukan, Ustaz Hanafi, bagaimana reformasi yang dibingkai dengan keimanan itu. Sekali lagi kita akan lebih diminta untuk fokus ke dalam itu, Ustaz Hanafi. Ya, saya melihat begini, Ustaz. Ternyata bingkai keimanan itu sendiri membawa dampak yang positif bagi keseriusan seseorang untuk bekerja. Iya. Nah, saya melihat bahwasanya keyakinan SBY misalnya dalam memberantas korupsi ini, dia yakin akan berubah gitu. Percaya dia akan terjadi perubahan yang sangat mendasar bagi perilaku birokrasi terhadap amanah-amanah yang diberikan kepada mereka. Mulai dari perilaku hidup, the way of thinkingnya, orientasi dia menjabat misalnya. Dan alhamdulillah kita melihat ini sudah ada tanda-tanda perbaikan gitu ya. Bukan malah sebaliknya, tanda-tanda keburukan. Kita merasa senang bahwasanya yang benar itu muncul ke permukaan, yang batil itu betul-betul mendapatkan bagian dari kejahatannya. Nah, kenapa perlu keimanan? Karena kalau tanpa iman, reformasi yang berjalan ini akan menjadi bulan-bulanan aja, atau bualan-bualan, atau ya seperti yang kita lihat rakyat capek ikut pemilu, akhirnya yang dipilih pun tidak amanah, ditambah lagi dengan kerusakan-kerusakan mereka, sehingga tidak ada artinya, Ustaz. Iya, jadi keimanan yang merupakan bingkai dari reformasi ini, kalau kita lihat dari kisah umat Nabi Musa yang kurang yakin kepada perubahan yang dibawa oleh Nabi Musa itu sebenarnya merugikan umat Nabi Musa yang kurang yakin itu sendiri, saya lihat Ustaz Hanafi ya. Di sini disebutkan para pendengar yang dimuliakan Allah, ada dua dampak dari perubahan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai kesimpulan dari kajian kita di ayat 129 surah Al-A'raf ini. Pertama, asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Yang kedua, wayastakhlifakum fil ardi. Jadi yang pertama kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, kesimpulan dari kajian kita bahwa ketika kita beriman kepada Allah, mengadakan perubahan dengan bingkai iman kepada Allah dan kerja keras dengan penuh kesabaran, maka nikmat yang pertama adalah dimusnahkannya musuh. Betul. Jadi mungkin ada, kata Ustaz Hanafi tadi, ada korupsi merupakan musuh kita bersama, HIV merupakan penyakit yang mungkin harus dicegah juga oleh kita bersama, kemiskinan juga merupakan penyakit yang harus kita enyahkan dari bumi Indonesia ini, kebodohan juga merupakan budaya yang harus dienyahkan, kemudian mau menang sendiri juga harus dienyahkan. Itu merupakan nikmat dengan dimusnahkannya musuh berkat reformasi yang diberbingkai pada iman pada Allah dan kerja keras yang menumbuhkan kesabaran tadi. Yang kedua adalah kita akan menjadi orang-orang yang menjadi khalifah di tanah air sendiri. Karena apa? Karena betapa banyak, karena kebodohan yang masih merajai penduduk Indonesia ini, kita menjadi budak di tanah air sendiri. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berkat iman dan kerja keras yang ditimbulkan dari kesabaran, kita akan menjadi masyarakat yang berjaya dan sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.